بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabus Siyam min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir telah dijelaskan tentang hukum orang yang dipaksa ya, untuk makan dan minum atau melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain, apakah batal puasanya ketika dipaksa ya, ataukah tidak batal puasanya, yaitu puasanya sah dan sempurna. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasannya puasanya sah dan sempurna. Tidak ada kewajiban qadha dan tidak ada kewajiban bayar kafarah. Sama halnya seperti orang yang makan dan minum karena lupa. Maka sah puasanya, sempurna puasanya, dan tidak ada kewajiban qadha dan tidak ada kewajiban membayar kafarah. Hanya saja dalam masalah ikrah, dalam masalah paksaan ya, ada syarat-syaratnya ya. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Syarat yang pertama, hendaknya orang yang memaksa itu mampu untuk melampiaskan atau merealisasikan paksaannya. Nah, jika dia tidak mampu, ya, misalkan yang memaksa ini lumpuh atau yang semisalnya, maka tidak termasuk dalam paksaan yang dimaksud. Ya. Artinya orang tersebut bukan termasuk orang yang terpaksa. Ya. Jika yang memaksanya adalah orang yang lemah, yang tidak bisa merealisasikan paksaannya. Syarat yang kedua juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hendaknya orang yang dipaksa ya, untuk berbuka di siang Ramadan ini, dia orang yang tidak mampu untuk menolak atau tidak mampu untuk melawan atau tidak mampu untuk melarikan diri. Ya. Nah, sehingga terpaksa dia harus melakukan paksaan tersebut, yaitu makan dan minum ya, di siang Ramadan. Jika dia mampu untuk menolak ataupun melawan ataupun lari ya, atau minta tolong ya, dan lain sebagainya, maka dia bukan orang yang terpaksa. Nah. Syarat yang ketiga, hendaknya ancaman yang diancamkan tersebut ya, termasuk perkara yang haram untuk dilakukan oleh orang yang memaksa. Nah, orang yang memaksa enggak boleh melakukan hal tersebut. Ya. Nah, kalau hal tersebut merupakan hal yang boleh bagi orang yang memaksa ya, boleh orang yang memaksa ini untuk melakukannya, maka orang yang dipaksa tersebut termasuk atau bukan termasuk orang yang terpaksa. Orang yang dipaksa tersebut bukan termasuk orang yang terpaksa. Misalkan yang memaksa adalah wali dari orang yang dibunuh ada keluarganya dibunuh. Dia walinya. Dia mengatakan kepada si pembunuh, makanlah engkau di siang Ramadan. Jika engkau tidak makan, maka aku akan kisos kamu. Sekarang wali, bolehkah dia mengkisos orang yang membunuh keluarganya? Boleh enggak? Boleh mengkisos, ya. Nah, sehingga nah, kalau dia seperti ini, ya, maka orang yang dipaksa tadi bukan orang yang terpaksa, karena memang dia berhak untuk dikisos. Nah, baik. Ini syarat yang ketiga, hendaknya ancaman tersebut adalah ancaman atau perkara yang haram untuk dilakukan oleh orang yang memaksa, ya, oleh orang yang memaksa. Nah. Syarat yang keempat, hendaknya ancaman tersebut akan segera direalisasikan. Ya. Jika tidak, ya, maka yang dipaksa itu bukan orang yang terpaksa. Nah, misalkan makan dan minumlah, jika tidak maka akan saya bunuh besok atau lusa, ya. Berarti bukan segera, ya. Nah, maka dia bukan orang yang terpaksa. Syarat yang kelima, hendaknya dia selamat dari ancaman tersebut ketika melakukan perkara yang dipaksakan kepadanya. Ketika dia makan dan minum, karena dipaksa tadi, setelah makan dan minum dia akan selamat dari ancaman tersebut. Nah, tapi kalau tidak ada jaminan dia selamat dari ancaman tersebut, walaupun makan dan minum tetap masih ada ancaman, misalkan. Nah, maka dia bukan orang yang terpaksa. Nah, jadi dia dikatakan terpaksa ketika ada jaminan dia akan selamat dari ancaman ketika dia melakukan makan dan minum ketika puasa. Kemarin kita sebutkan 5 syarat, ya. Nah, ada syarat yang keenam, yaitu hendaknya tidak ada pilihan. Setelah dia dipaksa, tidak ada pilihan. Nah, tidak ada pilihan lain. Kalau setelah dia dipaksa ada pilihan lain, ya, maka dia bukan orang yang terpaksa. Misalkan dia diancam, akan dibunuh jika tidak makan satu piring, misalkan. Baik. Akhirnya dia terpaksa makan. Setelah selesai setengah piring, maka si pengancam mengatakan, nah, sekarang terserah kamu, mau lanjut atau tidak. Kalau yang dipaksa tadi melanjutkan, padahal sudah ada pilihan, mau menghabiskan sepiring atau selesai sudah. Jika dia melanjutkan, maka dia bukan orang yang terpaksa. Nah, wajib baginya untuk berhenti ketika ada pilihan tadi. Jadi ketika ada pilihan, maka dia bukan orang yang terpaksa. Nah. Baik. Ini beberapa syarat dalam masalah ikroh, paksaan. Dan kiaskan, makan dan minum tadi, dipaksa makan dan minum, ke pembatal yang lain. Ke pembatal yang lain. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Hadis yang keberapa? Hah? 19 atau 20? Hah? 19. Hadis yang ke-19. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله على آله وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahul qai'u," barang siapa yang terpaksa muntah. Muntah enggak sengaja. "Fala qada'a alaihi," maka tidak ada kewajiban qada baginya. Tidak ada kewajiban qada puasa. "Wa man istaqa'a," dan barang siapa yang sengaja muntah, "fa'alaihil qada'," maka wajib baginya untuk mengqada puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam, yaitu Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. "Wa a'allahu Ahmad," dan Imam Ahmad menyatakan hadis ini mu'al, ada kecacatan dalam sanadnya. "Wa qawah Dawruqutni," dan Al-Imam Ad-Dharqutni menguatkan hadis ini. Taib. Artinya hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Sebagian para ulama mensahihkan atau minimal menghasankan, dan sebagian yang lain melemahkan atau mendhaifkan hadis ini. Nah, baik. Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis ini untuk menunjukkan atau na'am berdalil tentang hukum muntah bagi orang yang berpuasa. Nah, zahir hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang muntah dengan terpaksa atau tidak sengaja, ya, misalkan naik mobil, ya, pusing, muntah, nah, atau perempuan, ya, lagi apa, nyidam, muntah misalkan, atau yang semisalnya, sesuatu yang tidak disengaja, ya, sesuatu yang terpaksa, ya, maka puasanya tidak batal. Tetap sah, ya, dan sempurna, nah, jika dia lanjutkan sampai selesai. Nah, dan jika dia sengaja muntah, wa man istaqa'a, barang siapa yang sengaja muntah, falahil qada, maka baginya kewajiban mengqada puasa. Ya, jika sengaja muntah, misalkan, nah, di apa ini? Dimasukkan jari-jarinya ke tenggorokannya sengaja, ya, supaya keluar makanan. Nah, maka apa? Dia telah batal puasanya ketika sengaja melakukan muntah. Baik, nah, ini zahir hadis tersebut. Kemudian, karena hadis ini ada perselisihan tentang kesahihannya, nah, sebagian mensahihkan atau minimal menghasankan, dan sebagian yang lain melemahkan atau mendhaifkan, maka para ulama pun berselisih dalam hukum muntah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak. Nah, Para ulama yang mengatakan hadis ini lemah atau mu'al atau cacat, ya, maka mereka berpendapat bahwasannya muntah itu tidak membatalkan puasa, baik sengaja atau tidak sengaja. Ya. Muntah tidak membatalkan puasa. Ditambah lagi ada riwayat dari Abdullah bin Abbas, al-fitru mimma dakhal wa laysa mimma kharaj. Batal itu, pembatal puasa itu adalah sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Kalau muntah kan keluar. Baik. Di antara para ulama yang melemahkan hadis ini adalah al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau menyatakan lemahnya hadis ini. Demikian pula al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan sebelumnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Namun di sisi lain juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menghasankan hadis ini dari jalan-jalan yang lain. Nah, karena syawahid yang lainnya. Sehingga para ulama yang menyatakan lemahnya hadis ini tidak bisa dijadikan hujah atau dalil, maka mereka berpendapat muntah tidak membatalkan puasa, baik muntahnya sengaja atau tidak sengaja. Dan diantara para sahabat yang berpendapat ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sedangkan para imam, yang empat, ya, diantara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Mereka berdalilkan bahwasannya hukum asal puasa seseorang adalah sah. Sampai ada dalil yang sahih dan jelas yang menunjukkan bahwasannya puasa seseorang itu tidak sah atau batal. Jadi kembali kepada hukum asal. Hukum asal puasanya sah. Karena pembatal puasa itu harus dengan dalil yang sahih dan sharih, jelas. Sehingga para ulama yang berpendapat lemahnya hadis ini, mereka berpendapat muntah tidak membatalkan puasa, baik sengaja atau tidak sengaja. Sedangkan para ulama yang berpendapat sahihnya hadis ini, seperti Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini, atau minimalnya menghasankan hadis ini. Para ulama yang mensahihkan atau minimalnya menghasankan hadis ini, mereka berpendapat bahwasannya muntah itu hukumnya dirinci. Jika muntahnya karena sengaja, maka membatalkan puasa. Jika muntahnya tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapatnya jumhur, yaitu mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat dengan pendapat ini. Bahwasanya muntah itu membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Adapun jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Dan di antara para ulama yang merajihkan pendapat ini adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i alaihim rahmatullah. Syekh Muqbil merujukkan pendapat ini, bahwasannya muntah itu akan membatalkan puasa ketika dilakukan dengan sengaja. Adapun ketika tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Hanya saja, bagi yang tidak sengaja muntahnya, dia tidak batal puasanya jika... Jika apa kira-kira? Orang yang muntahnya tidak sengaja, dia tidak batal puasanya jika... Jika... jika tidak menelan lagi apa yang sudah keluar. Nah, kalau sudah keluar di mulut, wajib dikeluarkan. Kalau dia masukkan lagi ya lain cerita. Walaupun tadi muntahnya enggak sengaja, tapi ketika sudah keluar di mulut, dia sengaja memasukkannya lagi, maka batal puasanya. Karena kesengajaan memasukkan lagi. Baik. Mana pendapat yang rajih, yang kuat? Nah, insya Allah yang rajih pendapat jumhur para ulama. Bahwasannya muntah hukumnya dirinci. Jika sengaja maka membatalkan puasa, dan jika tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Taib wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan di sana ada satu riwayat, ada satu riwayat dalam Sunan Tirmidzi dan juga dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau muntah fa'aftar, kemudian beliau berbuka. Beliau muntah kemudian beliau berbuka puasa. Baik, wallahu taala a'lam bisawab. Ini pendapat yang rajih dalam masalah muntah. Yaitu pendapat jumhur para ulama. Jika disengaja maka batal puasanya, jika tidak disengaja maka tidak batal puasanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala hanya membawakan beberapa hadis tentang masalah al-mufattirat, pembatal-pembatal puasa. Baik, dan insyaallah nanti akan kita bahas juga secara rinci insyaallah tentang pembatal-pembatal puasa. Karena kemarin masih kita bahas secara umum. Seperti tentang hadis, barang siapa yang lupa makan dan minum ketika puasa, maka puasanya sah. Hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum kepadanya. Faedah dari hadis ini menunjukkan bahwasanya makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Baik, sehingga insya Allah nanti masalah mufattirat, pembatal-pembatal puasa akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Naktafi bihadal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.